Lukas bindu 20 sada. Ibas rumah pertoton, iidah Yesus piga-piga kalak bayak, namakan duit persembahan kubas ingan persembahan. Idah nape sekalak diberu, si enggom balu si musil kal, namakan 2 peser. Jenari nina Yesus. Kukatakan man bandu, maka si tuhuna, buen persembahan diberu si enggom balu si musil asangkan kerina persembahan kalak si deban. Sebab kalak si deban, mere alu labo kurang ibas ia, tapi diberu seh kal musilna. Tapi amin bagiepe, ibre kena kerina si lit ibas ia. Lit piga-piga kalak ncakapkan kerna jilena rumah pertoton. Si ihiasi alu batu-batu si mejile, dingin erbage-bage persembahan, si iendesken mandi bata. Nina Yesus. Kerina si iidah duenda, lid pagi masana, maka lanai lid sada batu pe pagi tading ibas inganna. Kerina pagi iruntuhkan. Nungkun ajar-ajar man Yesus. Nina. Oh guru, digankin jadi, jana kai ngepagi tanda-tandana kejadin Erjabab Yesus. Metengetlah, gelah olah kam kena tipu. Sabab enterem pagi kalak reh ibas gelarku Nina, aku kap ia, jana ngondeher waktuna, tapi olah ikutkan ia. Bagepe, olah kam biar adi ibegindu karena perang ras pemberontakan-pemberontakan. Kerina sia harus jadi, tapi labo berarti, maka enggo sehku kedungena. Tole nina Yesus. Bangsa pagi ngelawan bangsa, kerajaan ngelawan kerajaan. Ijapa pe, terjadi pagi tanah linuren, kelihen ras penakit cacar. Lid pe pagi kejadian si mahantu ras tanda-tanda sengget ilangit nari. Ope dengar jadi si enda kerina, kam pagi itangkap dengan isiksa. Kam pagi indesken kubas rumah pertoton guna icubai, janah itamakan kubas penjara. Kam pagi ibaba ku lebih-lebih raja, ras ku lebih-lebih kalak sir kuasa, erkite-kiteken aku. Enda pagi jadi kesempatan man bandu, guna meritakan berita si mehuli, si ibas di batanari Emaka tetapkanlah ibas ukurndu, makalah atendundele karena kai siman katankan gunam bela dirindu. Aku pagi mereken man bandu jaba penna, ras kepentaran, gelah lalit sekalak pe imbang-imbangdu, ngasuk ngelawan entah nimbak kai si ikatakendu Kam pagi iendesken orang tuandu, senina-seninandu, kade-kadendu ras teman-temandu. Piga-piga ibas kam ibunuh pe pagi. Kerina kala rate segat man bandu erkite-kiteken aku. Tapi labo bene selambar buk pe ibas takal dunari. Megenggenglah kam, sabab alu bage, maka kam banci engkelini geluhndu. Adi idahndu pagi Jerusalem ikepung tentera, tentu yetehndu, maka keruntuhenna enggondeher. Asumsie pagi, kalak siringan i Judea, arus kiam kudeleng-deleng. Kalak si ikuta, arus mengongsi, janah kalak si idaraten kuta, olah nai ia bengket kubas kuta. Sabab warie mewari penghukuman, gelah alu bage sehme rikutken si isuratken ibas pustaka si badia. Andiko, silaka kal pernanden-pernanden, si sangana mehuli kula, rasi sangana pepinemken ibas paksa siye. Sabab rehme pagi kini seran si mesangat kudoni enda, janah hukuman dibata, nandangi bangsa enda. Lid kalak si ibunuh alu pedang, si debanna ibaba jadi tabanan kukrina negeri, Jerusalem italuken, kalak silanan dai dibata, seh pagi genep paksa si enggo itetapken Tuhan. Teridah mepagi tanda-tanda ibas matawari, bulan ras bintang-bintang. Bagepe kerina bangsa ibabo doni enda, bene ukurna, dengan biar ia nandangi galumbang ras lawit si merawa. Manusia pagi labuh perbahan biarna ibas ia nimai kai si jadi kudoni enda, sabab kuasa-kuasa langit pemugur-ugur. Sanga sie mepagi, teridah anak manusia si isuruh dibata, reh ibas embun, alu kemuliaan simbelin dengan erdolat. Adi sie enda kerina enggo mulai jadi, kekekenlah, janah jurgaken, sabab penebusendu enggo deher. Jenari ituriken Yesus mankala perumpamaan enda. Nehenlah batang ara, bagepe batang kayu sideban. Adi idahndu batang kayu enggo ertunas, ia tehndu pe, maka musim lego enggo deher. Bagepe adi idahndu pagi, jadi kerina siku kata kendai, ingatlah, maka kini rajaan dibata enggo deher. Kerina sie pagi, jadi ope dengan mati kerina manusia. langit rasdoni masap kap pagi, tapi katangku tetap rasa lalap. Jagalah bandu, gelah pusuhndu lai berarti, alu barang si erbahan cakam ketagih minum si erbahan camabu. Entah ke arun ate, karena kegluhan enda. Seh maka erkite kensie, lakam ersikap sangawari e rempet re. Sabab wari e, rempet pagi reh bagi siding man kerina jelma, ibelang-belang doni enda. Erjagalah dengan tetap ertoto, gelah kam pulah ibas kerina kejadin e, janah ngasup kam tedis i lebe-lebe anak manusia si isuruh dibata. Suari Yesus ngajar ibas rumah pertoton, janah berengi laus ia kudaratan kuta, erberengi ia idatas uruk seton. Tep-tep wari lampas kerina kalak reh dahi ia ke rumah pertoton guna megiken pengajarenna.